Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyar muslimin wal muslimat, jamaah para hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pertama kita sampaikan bahwa sebenarnya pada kesempatan malam hari ini yang menyampaikan faedah kepada kita adalah Al-Ustaz Muhammad Rijal Hafizullah Ta'ala. Namun karena suatu hal beliau berhalangan dan tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, sehingga insyaallah dengan mengharap kemudahan dari Allah Azza wa Jal, kita berusaha untuk mengisi waktu yang ada. Nah, orang katang ban serep ya Pak, serep wis gundul klimis wis tak apa-apa, yang penting jalan. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sebuah hadis dari sahabat Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau menceritakan, marra rajulun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lirajulin 'indahu jalisin ma ra'yuka fi hadha. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang melintas berjalan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di dekatnya, "Ma ra'yuka fi hadha?" "Wahai sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang orang itu?" Yaitu orang yang baru saja lewat. Faqala rajulun min asyrafin nas. Maka sahabat itu yang ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, rajulun min asyrafin nas. Dia itu adalah seorang laki-laki dari di antara orang-orang yang mulia, orang yang terpandang. Mungkin karena barakallahu fikum secara nasabnya adalah nasab yang terhormat, ya, darah biru. Mungkin secara ekonomi adalah orang yang memiliki harta yang banyak, kekayaan yang melimpah. Atau karena memiliki jabatan dan kedudukan sosial yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dia adalah orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang terpandang. Wallahi hariyun in khataba an yunkah. Demi Allah, kalau orang ini melamar perempuan, maka niscaya dia akan diterima. Wa in syafa'an yushfa. Dan kalau orang ini memberikan syafaat, maka syafaatnya akan diterima. Kalau dia menjadi perantara, membantu orang lain, maka dia akan diterima. Syafaatnya akan diterima. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'd mengatakan, kemudian Rasul pun terdiam. Thumma marra rajulun akhar. Kemudian lewatlah seorang laki-laki yang lain. Seorang sahabat yang lain. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun kembali bertanya kepada seorang sahabat yang duduk di dekat Nabi. Ma ra'yuka fi hadha? Lantas bagaimana pendapatmu tentang orang tadi? Itu orang yang kedua yang baru saja lewat. Faqala ya Rasulullah, hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Ya Rasulullah, orang yang barusan lewat itu adalah di antara orang-orang fakir. Orang yang tidak memiliki harta benda. Orang yang hidup berkekurangan. Orang yang tidak punya jabatan dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ada hariyun in khotoba an la yunkah. Orang ini kalau seandainya melamar perempuan, maka dia tidak akan apa? Diterima. Wa in syafa'a alla yashfa. Kalau dia memberikan syafaat, ya, memberikan rekomendasi, maka syafaat dan rekomendasinya tidak diterima. Siapa dia enggak punya apa-apa? Enggak punya jabatan, enggak punya apa, memberikan rekomendasi, ya. Orang bilang orang payu. Ya. Kalau ngasihkan rekomendasi enggak laku. Wa in qala la yusma. Dan orang ini kalau berbicara tidak didengar, ya, karena bukan seorang yang terhormat. Kalau mengatakan apa-apa enggak didengar. Kalau minta tolong mungkin, ya, tidak ditolong. Kalau minta izin tidak diizinkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza khairun min mil'il ardi mithlu hadza. Ya. Nabi mengatakan, orang yang kedua ini khairun, lebih baik min mil'il ardi, ya, dibanding, ya, dibandingkan dengan dunia beserta dengan isinya. Min hadza, lebih utama sebanyak, ya, sebesar dunia dan seisinya dibandingkan dengan orang yang apa? Pertama tadi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya Sahih Al-Bukhari. Nah, banyak faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di antaranya kita mengetahui bahwa yang menjadi parameter dan ukuran kemuliaan, kehormatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah berdasarkan dengan harta yang banyak, bukan dengan jabatan yang tinggi, bukan dengan nasab yang mulia, bukan dengan anak yang banyak, bukan dengan takaran-takaran duniawi yang lain. Akan tetapi yang menjadi parameter dan ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah Azza wa Jal adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah mereka orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Yang paling taat dalam menjalankan perintahnya. Dan paling taat dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ikhwan fillah azani wa azakumullahu jami'an. Seperti dengan hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ila amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa ila a'malikum." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, kepada rupa-rupa kalian, kepada wajah dan paras kalian, kepada tubuh kalian, kepada jasad kalian, dan tidak melihat kepada harta benda kalian, tidak melihat kepada kekayaan kalian, tidak melihat kepada jabatan kalian. Walakin yanduru ila qulubikum wa ila amalikum, akan tetapi melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amalan kalian. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah yang ada di dalam agama kita. Kemuliaan dan kehormatan bukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam urusan dan kepentingan duniawi. Walaupun mungkin sebagian orang melihat dan menakar kemuliaan dan tingginya derajat seseorang berdasarkan dengan urusan duniawi, harta, benda, jabatan, tahta, anak-anak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Walaupun mungkin sebagian orang melihatnya seperti itu, akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat yang demikian. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini, Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala menyatakan, menjelaskan tentang hadis yang tadi kita baca, "Hadzal faqiru alladzi 'indan nas laisa bi syai' wa huwa khairun min mil'il ardi min dzak wa in kana muslimain wa in kana lahumā nasibuhumā min al-khair, lakin yubayyinu ar-rasūlu shallallahu 'alaihi wasallam annahu laisa al-i'tibāru bisyuhrah 'indan nas aw bil manzilati 'indan nas aw bil ghina 'indan nas aw bil jah." Syekh Ibnu mengatakan, ya, hadzal faqir, orang yang fakir tadi yang disebutkan di dalam hadis, alladzi 'indan nas laisa bi syai', yang di mata manusia dialah dia bukan seseorang yang terhormat, tidak memiliki nilai apapun, wa huwa khairun min mil'il ardi min dzak, akan tetapi di hadapan Allah Azza wa Jalla lebih baik dari dunia beserta dengan isinya dibandingkan dengan orang yang pertama, yang dikenal sebagai orang yang terhormat karena kekayaannya, karena jabatannya. Wa in kana muslimain, walaupun dua orang tadi itu sama-sama muslim. Wa in kana lahumā nasībuhumā minal khair, walaupun keduanya memiliki ya kebaikan masing-masing. Walakin, akan tetapi, yubayyinur rasul, rasul menjelaskan, annahu laisal i'tibaru bisyuhrah, bahwa yang menjadi parameter dan menjadi ukuran, tolak ukur seseorang itu bukan ya kemuliaannya dinilai, ditimbang dengan popularitasnya, dengan ketenarannya di tengah-tengah manusia, au bil manzilah, atau dengan kedudukannya ya di tengah-tengah manusia, atau dengan kekayaannya di tengah-tengah manusia, au bil jahi indan nas, atau dengan naam barakallahu fikum, jabatan yang dimiliki oleh dia. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mengajarkan kepada kita semua akhlak yang baik. Dan sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wa sallam memberingatkan kepada kita semua akhlak yang buruk. Semua jalan yang menghantarkan seorang hamba kepada kebaikan diajarkan. Tidak ada satupun yang tertinggal. Demikian juga semua jalan yang menuju dan mengarah kepada keburukan termasuk di dalam keburukan akhlak, ya, telah dijelaskan, digambarkan, diterangkan, dimisalkan, ya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu jelas, dengan begitu gamblang, sehingga seorang Muslim bisa membedakan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang buruk, mana perangai yang terpuji dan mana perangai yang tercela. Dan di dalam hadis ini ada sebuah isyarah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika penilaian Allah terhadap seorang hamba bukan dengan jabatan, bukan dengan tahta, bukan dengan harta, dengan popularitas. Di situ ada tanbih dan peringatan kepada kita semua dari sebuah akhlak yang tercela, akhlak yang jelek adalah hubbus syuhrah. Adalah apa? Hubbus syuhrah. Keinginan dan ambisi untuk terkenal dan populer, ya, masyhur di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Islam, barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah menutup pintu-pintu yang mengarah kepada sifat yang tercela ini. Keinginan ingin menjadi orang yang apa? Terpandang. Keinginan untuk menjadi orang yang terkenal, yang masyhur. Yang ketika disebut namanya, semua orang akan, oh ya saya kenal dengan fulan. Oh ya fulan. Oh ya fulan. Nabi SAW telah menutup pintu-pintu menuju ke arah situ. Di antaranya, barakallahu fikum ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita mulai dari menggunakan pakaian, ya, yang disebut dengan libasu syuhrah, pakaian ketenaran. Memakai baju yang apa? Tenar. Baju yang digunakan oleh pemiliknya dalam rangka untuk dikenal oleh orang lain. Menjadi apa? Populer. Ini barakallahu fikum, di dalam syariat kita dilarang. Nabi SAW mengatakan, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madhillatin yawmal qiyamah thumma ulhiba fihi naran. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka akan dipakaikan untuknya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Thumma ulhiba fihi naran. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api yang melahap-lahap, yang menyala-nyala. Di sini barakallahu fikum, kemudian ditafsirkan tentang makna apa yang disebut dengan thiyabu syuhrah, apa yang disebut dengan pakaian ketenaran. Ada yang mengatakan barakallahu fikum, pakaian ketenaran, ya, adalah pakaian yang sengaja digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan, ya, keterkenalan. Memakai baju, barakallahu fikum, sengaja bajunya, dia mampu untuk membeli baju yang misalnya layak. Mampu. Tapi dia sengaja membiarkan pakaiannya ini apa? Robek-robek, compang-camping, tambalan. Tapi niat apa? Niatnya supaya dia dikenal sebagai orang yang, ya, zuhud. Sebagai orang yang zuhud. Orang yang jauh dari dunia. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu dia untuk membeli. Bisa. Ya. Namun niatan dalam hatinya yang tidak baik. Niat dalam hatinya yang kurang bersih. Dia melakukan itu, barakallahu fikum, liyuqal, untuk dikatakan dan dikenal sebagai orang yang zahid. Ya. Yang abid lillah. Sebagai orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan kezuhudannya. Dengan baju yang compang-camping, ya, robek, dibiarkan, ya. Ya, kantongnya robek, dibiarkan, ya, kantongnya robek di samping, dibiarkan, ya. Tangannya robek, dibiarkan, ditambal. Dia mampu untuk beli, ya. Tapi dalam hatinya ada sebuah penyakit, yaitu apa? Hubbus syuhur, pengen dikenal sebagai orang yang zuhud. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Albasahullahu thawba madhillatin yaumal qiyamah. Allah akan pakaikan untuknya. Allah akan berikan kepadanya pakaian, ya, kehinaan. Bukan berarti kemudian, oh berarti bajunya harus apa? Baru terus. Ya tidak. Semua tergantung dengan kemampuan masing-masing. Ya, ada kalanya baju ada yang bagus, ada yang sudah setengah usang, ada yang rusak. Yes, kemampuan masing-masing. Tapi hati-hati. Jangan sampai kemudian timbul di dalam hati kita ya, keinginan ketika memperlihatkan barakallahu fikum kesederhanaan. Ketika memperlihatkan yang demikian. Ya, bukan dengan niatan zuhud. Ya, agar menjadi orang yang tinggi daripada Allah. Tidak. Tapi jangan sampai kemudian hinggap di dalam hati kita, kalbu kita, jiwa kita, keinginan untuk dipuji dengan penampilan yang demikian tadi. Ya. Dikatakan sebagai orang yang zuhud ayat 19. Ikhwanifidin rahimani warahimkumullah. Ini sebuah contoh ya, yang merupakan fakta dan realita. Contoh nyata dari baginda Nabi SAW bagaimana beliau menutup semua pintu yang mengarah kepada perkara kejelekan, di antaranya yang dapat untuk menghantarkan kepada penyakit hubbu syuhrah. Ya. Ingin tenar, ingin diorangkan. Ya. Memangnya selama ini bukan orang. Kok ingin dia apa? Orangkan. Nah, sebuah istilah. Ikhwalikuddin rahimani warahimkumullahu jami'an. Dan akhlak yang satu ini bukan hanya berkaitan dengan masalah akhlak saja, tapi juga berkaitan dengan masalah tauhid, dengan masalah ikhlas dan tidak ikhlasnya apa seseorang. Ketika seorang barakallahu fikum tadi kita contohkan memakai baju yang demikian sederhananya, demikian mungkin penuh dengan tambalan dan jahitannya, padahal dia mampu untuk membeli, tapi keinginannya adalah untuk dipuji. Maka barakallahu fikum, dalam menampakkan zuhudnya ada sebuah kesalahan. Itu bukan dilandasi dengan keikhlasan yang seharusnya dia miliki. Dan Nabi SAW di dalam hadisnya telah menjelaskan, inna awwala ma yuqda bainan nas, sesungguhnya inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyam, sungguh orang yang pertama kali akan dihisab, akan dihitung amalannya pada hari kiamat adalah rajulun ustushida, orang yang mati apa? Syahid. Orang yang mati dalam peperangan. Fa'utiya bihi, maka didatangkan dan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Fa'arrafa bihi ni'amahu, maka Allah ingatkan kepada orang tadi ya, sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepadanya selama di dunia. Faqala, maka Allah bertanya kepadanya, "Madza amilta biha?" Ya. Apa yang sudah engkau kerjakan dengan kenikmatan yang telah aku berikan? Qala qataltu fika hatta ustushhitu. Ya Allah, sungguh aku telah gunakan kenikmatan-Mu yang banyak itu untuk berperang di jalan-Mu sehingga aku mati syahid. Faqala kadzabta walakinnaka qatalta liyuqal annaka jari. Tidak, kamu berbohong, kamu berdusta, tapi kamu berperang ya, sehingga kamu terbunuh dalam sebuah pertempuran, dan kamu menginginkan, berharap agar kamu disebut namanya sebagai orang yang jari, sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang apa? Kesatria, sebagai seorang pahlawan, faqad qil. Dan kamu telah mendapatkan pujian itu. Kamu telah mendapatkan sanjungan itu. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu harapkan dan inginkan. Dari kepentingan duniawi, duniawimu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka malaikat pun ya, menyeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam apa? Neraka. Orang yang pertama. Orang yang kedua adalah ya, orang yang ya, dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, diingatkan kepadanya tentang kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Allah tanya, "Madza amilta biha?" Apa yang sudah kamu kerjakan dengan kenikmatan yang telah aku berikan? Ya. Kata orang ini barakallahu fikum, ya. Dengan kenikmatanmu itu, aku mempelajari Al-Quran dan aku mengajarkan apa? Al-Quran. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabta, tidak, kamu berdusta. Kamu itu ya, bukan mempelajari Al-Quran. Kamu itu bukan mengajarkan Al-Quran, bukan mengamalkan Al-Quran untuk mengentaskan kejahilan dari dirimu, bukan untuk mengentaskan kejahilan daripada orang lain dan keluargamu, bukan. Tapi engkau belajar itu semua, belajar Al-Quran dan belajar ilmu dunia, ilmu apa? Agama. Liyuqal annaka qari, agar kamu disebut-sebut sebagai qari, orang yang pandai membaca apa? Al-Quran. Supaya engkau dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang pandai. Maka diperlakukanlah orang ini dengan perlakuan yang sama dengan orang yang pertama. Fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Diseretlah orang ini di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Datang orang yang ketiga. Ya. Ditanya oleh Allah Azza wa Jal setelah dipaparkan kepada sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan. Untuk apa kenikmatan yang telah aku berikan kepadamu? Ya. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, telah aku infakkan dan sedekahkan hartamu itu. Harta yang kau berikan ya Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Aku telah infakkan harta yang engkau titipkan kepadaku di jalanmu ya Allah. Maka Allah katakan, walakinnaka kadzabta, tidak. Tapi kamu telah berdusta. Kamu telah infakkan hartamu itu. Liuqal, untuk dikatakan kamu sebagai orang yang jawad. Sebagai orang yang karim. Orang yang suka memberi. Orang yang apa? Dermawan. Faqad qil. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Dan diperlakukanlah dengan perlakuan yang sama. Allah perintahkan pada malaikat untuk menarik orang ini di atas wajahnya, diseret di atas wajahnya, dan dilemparkan kepada neraka yang apinya menyala-nyala. Iyadzan billah, ikhwanifiddin, rahimani wa rahimkumullah. Kalau lihat bahwa tiga orang ini adalah orang-orang yang mengamalkan dengan tiga amalan yang utama. Orang yang berjihad. Jihad barakallahu fikum sebagai dzirwatu sanamil Islam, sebagai puncak tertinggi di dalam Islam, ra'sul amril Islam wa amudus shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok inti agama ini adalah Islam dan tiangnya adalah salat dan puncak tertingginya adalah jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amalil khair, ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Qala as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling baik adalah salat tepat pada waktunya. Qultu tsumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, kemudian apalagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, yang ketiga jihad fi sabilillah. Saking banyaknya hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan dan besarnya pahala orang yang berjihad. Namun ketika orang yang berjihad, la haula wala quwata illa billah, dalam hatinya ada keinginan dan ambisi untuk menjadi orang yang tenar, terkenal sebagai orang yang apa? Jari, sebagai orang yang pemberani, sebagai orang yang kesatria, sebagai orang yang pahlawan. Apa yang didapatkan? Bukan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua, ketika orang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama yang di dalam hatinya bukan mengentaskan kejahilan dalam dirinya, bukan keikhlasan untuk mengajarkannya kepada orang lain, walaupun mungkin di mulutnya, bahkan ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jal, mulutnya mampu untuk menutupi apa yang di dalam hatinya. Saya belajar untuk ini dan untuk itu. Allah tahu, ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa yang di dalam hati, ikhlas dan tidak ikhlas seseorang. Mungkin kalau manusia bisa untuk dibohongin, seseorang bisa dikelabuin, tapi Allah Azza wa Jalla tidak bisa. Yang ketiga, barakallahu fikum, orang tadi, orang yang berinfak, betapa kasihannya dia ketika hartanya sudah dia berikan, dia keluarkan, dia sisihkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Tapi ketika memberikan, bukan karena keikhlasannya, bukan karena harapannya dengan ridha Allah, bukan karena keinginan mendapatkan pahala dari Allah, tapi keinginan yang sepele. Hubbus syuhrah. ingin menjadi orang yang terkenal sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang suka memberi, orang yang peka, orang yang apa? Peduli. Bukan kenikmatan yang Allah berikan, tapi azab yang sangat pedih. Ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan hubus syuhrah ini, ketika dapat untuk menghancurkan keikhlasan seseorang, maka secara otomatis sebuah amalan yang dikerjakan tanpa keikhlasan, bagaimana hukumnya? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Berpahala atau tidak berpahala? Tidak berpahala. Capek atau tidak capek? Capek. Capek. Namun tidak berpahala. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Kenal ya Imam Ahmad Ibnu Hanbal? Ya. Seorang imam ahlu sunnah. Salah satu imam dari mazhab fikih yang 4. Ya. Muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Terkenal beliau. Ya. Dari mulai zamannya beliau pada tahun 200 sekian, pada abad ketiga, sampai sekarang sudah masuk abad berapa? Masuk abad 15, karena 1440 masuk abad 15. Ya. Terkenal namanya beliau. Ya. Apakah beliau merasa senang ketika menjadi orang yang terkenal dengan ilmunya? Ya. Tidak, barakallahu fikum. Beliau mengatakan di dalam sebuah ucapan yang sangat indah. Uridu an akuna fi syi'abin bi Makkah. Saya ingin tinggal hidup di sebuah gang kecil, jalan kecil di tengah kota Makkah. Hatta la u'raf. Supaya aku tidak dikenal. Qad bulitu bi syuhrah. Sungguh aku telah diuji dengan sebuah ujian yang berat, yaitu ujian berupa apa? Popularitas, berupa ketenaran, keterkenalan. Ya. Imam Ahmad barakallahu fikum, beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di Baghdad, tinggal di Irak. Nah, beliau itu berangan-angan. Kalau di Baghdad, di Irak, sekian banyak orang kenal dengan wajahnya siapa? Imam Ahmad. Sangat dihormati, sangat dimuliakan. Memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat yang tinggi sebagai seorang alim ulama. Ketika orang Baghdad ketemu dengan Imam Ahmad, kenal. Ya. Beliau berangan-angan untuk tinggal di mana? Mekah. Tujuannya apa? Barakallahu fikum. Supaya tidak ada orang yang kenal. Kalau zaman dahulu, barakallahu fikum, Imam Ahmad terkenal sampai ke Mekah. Tapi terkenal cuma namanya saja. Namanya saja. Adapun wajahnya enggak terkenal. Tidak seperti sebagian orang saat ini yang memasarkan apa? Wajahnya melalui media. Baik itu media cetak atau audio apa media visual di televisi. Barakallahu fiik. Enggak kenal. Mungkin orang cuma kenal apa? Namanya. Barakallahu fiik. Ya, ibaratnya sekarang aja lah. Insya Allah kita semuanya pernah mendengar nama Syekh Ibnu Baz. Kenal namanya Syekh bin Baz. Tapi belum tentu tahu apa wajahnya. Belum tahu wajahnya. Mungkin juga barakallahu fikum. Ya, sering mendengar namanya Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Sering. Karya tulisnya banyak. Ketika thalabatul ilm, ya, para thalabul ilm disebutkan namanya Syekh Mukbil, faham. Syekh Mukbil adalah beliau adalah ini, faham. Faham biografinya juga. Ditanya kitabnya, tahu juga kitabnya ini. Sejarahnya tahu juga. Tapi wajahnya enggak tahu. Barangkali barakallahu fikum ketika masih hidup salat di jajarnya ya. Belum tentu apa? Kenal. Nabi Imam Ahmad Ibn Hanbal ya, hidup yang apa di zaman yang ratusan tahun yang lalu. Sehingga di zaman yang waktu itu belum ada seperti sekarang ini, belum ada apa? Kamera, belum ada televisi. Belum marak yang namanya foto memfoto atau gambar menggambar. Beliau ingin pindah ke mana? Mekah. Dalam rangka untuk menghindari dari ya serangan virus yang mematikan yang bernama hubu syuhrah. Beliau enggak ingin barakallahu fikum. Belum lagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala beliau mengatakan waditu annal khalqa ta'allamu minni hadzal ilm ala alla yunsabu ilayya harfun minhu. Sungguh saya ingin apabila manusia orang-orang itu belajar ilmu dariku ala alla yunsab ilayya harfun wahid, tapi jangan sampai mereka menisbatkan kepadaku ya walaupun hanya satu huruf. Pengen ilmunya diserap ya, orang-orang belajar dari beliau, tapi dalam keadaan beliau tidak ingin dikenal sebagai orang yang memberikan ilmu, tidak ingin dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu, sebagai seorang alim, sebagai seorang faqih. Untuk barakallahu fikum ya, kita perhatikan demikianlah akhlak yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang soleh. Mereka takut, mereka khawatir dengan yang namanya syuhrah, namanya ketenaran, popularitas. Namun ahlu sunnah wasat, la ifrat wala tafrit. Bukan berarti ketika ada mendengar seorang alim, seorang ustaz ahlu sunnah ya, yang namanya apa terkenal, kemudian dikatakan hubbu apa syuhrah. Enggak semuanya seperti itu. Ada yang memang dalam niatannya ikhlas lillahi ta'ala, ingin menyampaikan ilmu, ingin berdakwah, kemudian Allah berikan kemudahan dakwah diterima di tengah-tengah masyarakat, banyak orang yang mengenal ya, mereka beliau-beliau ini, mengambil ilmu dari beliau-beliau ini. Dzalika fadlullah, itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika niatnya adalah ikhlas. Jadi jangan disamakan. Kalau terkenal berarti apa? Hubu syuhrah, tidak. Namun berhati-hati, jangan sampai hingga di dalam hati kita ketika belajar atau na'udzubillah ketika menyampaikan keinginan supaya menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang populer. Tapi jangan juga ini jadikan sebagai alasan. Lah, saya enggak kepengen apa? Terkenal. Ketika diminta tolong apa? Enggak mau. Ya. Afdhal ah, afwan. Ya. Tahun antum. Ya. Mungkin butuh ada orang yang menyampaikan pengumuman. Lah enggak lah, saya khawatir nanti apa? Populer. Saya enggak mau hubbu syuhrah. Ya, tergantung barakallahu fikum. Ya. Atau diminta tolong ya. Ya. Barangkali di antara kita ya untuk menggantikan siapa yang berhalangan, enggak lah. Khawatir nanti saya apa? Terkenal, tidak barakallahu fikum. Sampaikan ilmu yang dimiliki dan ikhlaskan niat dalam hati. Bersihkan hati barakallahu fikum dari keinginan ingin terkenal. Kalau seandainya sudah mengikhlaskan hati, berupaya, berusaha ya, menghindari hubbu syuhrah, kok qadarullah wa masyaallah menjadi orang yang diterima di tengah masyarakat yang namanya terkenal, maka itu bukan jadi kesalahan dia. Sebagaimana barakallahu fikum para sahabat, mereka terkenal namanya sampai dengan saat ini. Para imam barakallahu fikum dari kalangan tabi'in, atba' tabi'in dan setelahnya namanya terkenal. Masyaikh ya, juga namanya terkenal. Tapi mereka barakallahu fikum tidak ada dalam hatinya keinginan untuk menjadi orang yang terkenal. Sehingga barakallahu fikum, la ifrat wa la tafrit. Tidak ekstrim berlebih-lebihan, tidak juga menjadikan alasan untuk tidak bertahun karena apa? Hubbu syuhrah. Dari sini pun barakallahu fikum, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwa yang namanya ta'awun, namanya kerjasama, kesemangatan dalam dakwah dan dalam bertahun dalam dakwah itu tidak berdasarkan dengan ya, jabatan yang dimiliki. Dakwah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia yang menjadi bagian penanggung jawabnya, besok Allah gantikan dengan yang lain. Dan kesemangatan bukan berdasarkan dengan apa yang sekarang disandang oleh dia. Bahkan barakallahu fikum, kalau dilihat dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak memiliki kedudukan apa-apa ini justru jauh daripada penyakit hati, dan justru orang ini yang jauh lebih aman dibandingkan dengan orang yang memiliki dan menjabat, ya, menyandang sebuah jabatan tertentu yang terhormat, yang mungkin sebagai orang melihatnya terhormat. Nabi mengatakan, "Tuba li 'abdin mu'minin akhirin bi'anani farasihi ash'atha ra'suhu mughbaratan qadamah in kana fis saqati kana fis saqah in kana fil hirasati kana fil hirasah in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in syaffa'a lam yushaffa'." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, "Tuba li 'abdin mu'minin," ya, beruntunglah bagi seorang mukmin, "akhirin bi'anani farasihi," yang dia memegang, menuntun tali kekang kendaraannya, kuda atau untanya. "In kana fil hirasati kana fil hirasah," kalau dia disuruh untuk menjadi pasukan yang berjaga-jaga di perbatasan, dia manut menjadi pasukan yang apa? Berjaga-jaga. "Wa in kana fis saqati kana fis saqah," kalau dia disuruh untuk menjadi pasukan yang kerjaannya memberikan makan dan minum kepada hewan-hewan tunggangan pasukan, maka dia pun apa? Jalankan. "In ista'dhana lam yu'dhan lahu," kalau orang ini minta izin tidak diizinkan. "Wa in syaffa'a lam yushaffa'," kalau dia memberikan rekomendasi dia tidak diterima rekomendasinya. Lihat barakallahu fikum, orang yang betul-betul di dalam struktur pasukan itu enggak punya ya jabatan yang mungkin orang bilang strategis. Ya, bukan seorang panglima, mungkin bukan apalagi peleton, ya, ketua peleton, atau bukan ketua regu, bukan, cuma pasukan biasa, disuruh kesana kesana, disuruh kesini apa, kesini, kalau minta izin sama komandannya belum tentu di apa, izinkan, kalau ngasih rekomendasi belum tentu diterima rekomendasinya. Tapi apa kata Rasulullah SAW, "Tuba." Tuba, di antara maknanya tuba adalah ya, berbahagialah, beruntunglah. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjaga diri kita dari penyakit hati yang demikian. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kesemangatan di dalam berta'awun, dalam dakwah ini, dalam kancah dakwah ini, dengan aspeknya sendiri-sendiri, dengan bidang yang dimampu, dengan apa? Sendiri-sendiri. Dan ya, selalu kita ingat bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa, bukan yang menjadi pengurus, bukan yang menjadi ya, punya jabatan di pondok, tidak, kalau Allah, tidak, demi Allah, itu adalah amanah yang dibebankan. Adapun kalau memilih, maka memilih tuba li 'abdin akhirin bi'anani farasihi ash'ata ra'suhu mughbaratan qadamah, itu yang dipilih. Orang biasa ketika beramal tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, ya. Ini barakallahu fikum, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga keikhlasan kita, menjaga hati kita agar tetap bersih, ya. Terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertahan di dalam dakwah, ya, untuk tetap dijaga hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, ya, untuk tetap bisa hidup di dalam ya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam hatta al-mamat, sampai kita dipanggil dan dijemput oleh ajal. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memperingatkan diri saya sendiri dan mungkin untuk saudara-saudara sekalian atas segala kesalahan dan khilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.